Mitra Bisnis, Kwi Kian Gi mempertanyakan pola berpikir elit-elit di lingkaran pemerintahan yang selalu mendengung-dengungkan kepada rakyatnya sendiri bahwa anggaran negara jebol akibat harus menanggung subsidi BBM yang dikonsumsi oleh rakyat untuk menggerakkan sarana transportasi serta menjalankan roda produksi. Padahal, hitungan resmi pemerintah sendiri jelas menyebutkan bahwa anggaran negara masih mendapat surplus hingga mendekati ratusan triliun rupiah dari sektor minyak. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, apakah Bapak melihat pola berpikir elit di lingkaran pemerintah memang harus dipertanyakan terkait dengan kekayaan alam yang menjadi hajat hidup rakyat ya Pak? Iya, betul. Ya. Nah, terus yang lucu lagi sekarang, kesepakatan di DPR. Kesepakatan yang melelahkan itu sepakatnya kan gini. Yang namanya pasal 7 ayat 6A. Yaitu bahwa kalau harga minyak mentah menyentuh 15% lebih besar dari 105, maka pemerintah mempunyai hak untuk menentukan, menaikkan tanpa persetujuan DPR, oleh karena sudah dianggap kalau sudah seperti itu memang keterlaluan itu. Minusnya sudah nggak tertahankan lagi APBN-nya. Tapi tidak betul, sebab kalau harga itu plus 15%, itu artinya dari 105 menjadi 120,75. Kalau harga minyak mentah 120,75, yang dibayar dengan harga itu kan impornya. Tetapi bensin yang diadakan dari minyak mentah yang miliknya sendiri kan bayarnya nggak 120. Itu masih lebih 74 triliun. Bukan 96 lagi, tapi masih lebih 74 triliun. Nah, kok terus begitu dramatis itu bagaimana? Dan ironisnya, pola berpikir itu merata di seluruh tataran elit pemerintahan ya Pak Kwi? Iya, betul. Dan bicaranya masih seperti itu. Jadi saya rasa kalau urusan dengan DPR, dengan pemerintah sudah tidak ada harapan saya kira ya. Mereka sudah tidak bisa. Jadi ini sekarang ada dua. Yang satu adalah nanti kalau sudah mulai disidangkan gugatan Din Samsudin CS dan gugatannya Pak Yusril. Walaupun gugatan Pak Yusril tidak langsung mengenai angka-angka, tapi itu mau tidak mau kan urusan angka-angka yang dibicarakan. Nah, harapannya adalah itu satu, yang lain adalah komunitas university. Komunitas perguruan tinggi, yaitu yang harus kita mulai. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.